malam aku rindu akan kehadiran dirimu. Ku terhimpit kesunyian malam karena kau tak ada di sisiku. Oh kekasihku, di saat ku pejamkan mata ini, bayangmu menjelma.